Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Al-Alamah Asy-Syaikhur Rahman Ibn As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-11. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut faqih di dalam perkara agama. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah, maka Allah jadikan orang tersebut faqih di dalam perkara agama. Yang kata Rasul, dalam hari ini terdapat keutamaan yang besar dari keutamaan ilmu. Demikian juga sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Demikian juga beliau telah menjelaskan kepada kita bahwasanya fikih di dalam perkara agama itu mencakup fikih dalam perkara usul pokok-pokok keimanan. Demikian juga syariat Islam dan hakikat al-ihsan. Dan juga masuk di dalam fikih faham dalam urusan agama adalah mendalami akidah-akidah, mengetahui madhab salaf dalam perkara akidah, mempraktekkan akidah tersebut secara lahir dan batin. Demikian juga mengetahui orang-orang yang menyelisihi dari akidah yang benar tadi, dan juga menjelaskan penyelisihan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Menjelaskan penyelisihan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Qal, wadakhala fi dhalik, dan masuk dalam perkara tersebut, masuk dalam perkara al-fiqhu fiddin, masuk dalam perkara memahami dan mempelajari agama, adalah ilmu fikhi, ilmu fikih. Usuluhu, usul fikih. Wa furu'uhu, dan furu'nya, cabang-cabang fikih. Ahkamul ibadat wal muamalat, demikian juga masuk di dalamnya adalah hukum-hukum ibadah, wudu, sholat, puasa, termasuk puasa Asyura, hukumnya apa, cara pelaksanaannya bagaimana, ini masuk pada apa? Al-fiqhu bid-din, yang pada tahun ini atau bulan ini, kira-kira kapan kita melaksanakan puasa Asyura? Kapan Mas Tri? Tanggal 9-nya kapan? Kapan Mas Tri? Tanggal 9 kurang lebih Rabu, tanggal 10 Kamis, dan tanggal 11 Jumat. Yang tata cara pelaksanaan puasa Asyura ada berapa cara? Bagaimana? Yang pertama 9-10, yang kedua 10-11, yang ketiga 9-10-11, yang keempat 10 saja. Berarti 4 atau 3? Empat, ada empat cara. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, demikian juga Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada empat cara. Dan cara yang keempat, tanggal 10 saja, para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya? Sebagian mengatakan hukumnya apa? Makruh. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya apa? Tidak mengapa, boleh. Yang kesimpulannya Allah alam bisawab adalah boleh. Itu empat cara berpuasa Asyura. Yang keutamaannya apa? Menghapuskan dosa. Ditulis. Nah, apa tadi Mas? Apa keutamaan puasa Asyura? Apa keutamanya? Menghapuskan dosa satu tahun yang telah berlalu. Yukafiru as-sanatal maliyah, menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Puasa yang sedikit mungkin satu hari, dua hari, atau tiga hari, menghapuskan dosa satu tahun yang telah berlalu. Wah, lumayan. Tahun ngarep iso gawe meneh gitu ya. Kenapa? Sudah terhapus. Apakah seperti itu? Siapa yang tahu kalau ibadah kita diterima? Siapa yang tahu kalau amal ibadahnya itu diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Kita bisa berharap, tapi tidak bisa memastikan. Sehingga jangan ada anggapan, wah sudah puasa Ramadan 30 hari, kan dosa sudah habis. Siapa yang tahu kalau dosanya sudah habis? Siapa yang tahu kalau amal ibadahnya diterima? Kita berharap, berupaya dan berusaha supaya ibadahnya diterima, tapi tidak bisa memastikan. Keutamaan puasa Asyura sangat besar, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukannya. Itu ahkam, termasuk hukum, hukum ibadah. Wal mu'amalat, demikian juga hukum-hukum pergaulan, jual-beli. Hukum jual-beli seperti ini adalah boleh. Hukum jual beli seperti ini adalah tidak boleh. Nah, hukum-hukum jual beli, hukum-hukum sewa menyewa, pinjam meminjam, patungan, mudharabah atau murabahah atau yang lainnya. Ini termasuk apa? Al-fikhu fiddin, fikih di dalam agama, fikih di dalam memahami agama, yang artinya apa? Kalau seseorang itu mengilmui, difahamkan dalam perkara tersebut, berarti orang itu termasuk digendaki kebaikan baginya. Dia memiliki tanda, satu di antara tanda yang menunjukkan dia apa? Orang yang berbahagia. Termasuk hukum talaqir rubban, nyegat di jalan, atau yang lainnya. Ini termasuk al-fikhu fiddin wal jinayat, dan jinayat, berbuat kriminal. Hukumnya kalau melukai bagaimana? Hukumnya kalau mengakibatkan cacat orang lain bagaimana? Hukum mencuri, hukum menuduh, hukum qadaf, menuduh berbuat zina, atau yang lainnya, jinayat-jinayat, kriminal-kriminal yang lain, hukumnya bagaimana? Orang yang paham, orang yang memahami, maka dia termasuk apa? Orang yang dikehendaki kebaikan padanya. Wa'ghairiha, dan lain sebagainya, ya termasuk hukum apa? Al-mawarith, hukum warisan. Warisan bagaimana? Kalau seorang meninggal, meninggalkan orang tua, bagaimana orang tua? Kalau meninggalkan istri, bagaimana? Meninggalkan anak dan seterusnya, bagiannya berapa? Kalau meninggalkan cucu, kalau meninggalkan keponakan, bagaimana dan seterusnya? Itu termasuk apa? Fikih di dalam agama. Maka mengilmui, tahu, mengerti dan memahami perkara warisan, hukum-hukum warisan, itu termasuk al-fikhu lid-din, fikih di dalam agama. Qala wa dakhala fi dhalik, dan masuk dalam perkara al-fikhu lid-din adalah at-tafaqquhu bihaqa'iqil iman. Tafaqquh, mendalami. Jadi sudah tahu, sudah apa? Sudah mengerti, sudah paham, tapi mendalami. Terus mempelajari supaya apa? Bertambah pengetahuannya, bertambah ilmunya. Itu mendalami. Mendalami apa? Hakikat keimanan. Hakikatnya iman itu bagaimana? Wa ma'rifatu sayyidi wa suluki ila Allah. Dan termasuk dalam perkara al-fikhu fiddin adalah apa? Mengetahui as-sayyid, berjalan wa suluk, dan menempuh satu jalan ila Allah, untuk berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalannya, bagaimana cara menempuhnya agar sampai kepada Allah, agar bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Ilmu yang berkaitan dengan perkara tersebut itu termasuk al-fikhu fiddin. Apakah seorang memperbaiki budi pekerti, akhlak, sabar, ikhlas, demikian juga qanaah, tawakal. Di dalam as-sayr, berjalan, menempuh jalan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwafaqatu lima dalla alaihi kitabu wa sunnah. Sesuai, muwafaqah, pas, persis sebagaimana yang ditunjukkan atas perkara tersebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti mengetahui, mempelajari bagaimana agar kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu termasuk al-fikhu fiddin. termasuk fikih di dalam agama. Qala wa kadzalika yadkhulu fi hadza, dan demikian juga masuk dalam perkara ini ta'allumu jami'il wasailil mu'inati 'alal fikhi fid din, mempelajari seluruh wasilah, seluruh tangga, seluruh perantara yang membantu mengantarkan untuk apa? Paham faqih di dalam perkara agama. Mempelajari seluruh perantara, seluruh alat yang bisa membantu dan mengantarkan agar bisa memahami agama. Ka ulumil arabiyah, seperti ulum. Ulum itu jamak dari ilmun. Ilmu-ilmu al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Berarti di sana ada lughahnya, di sana ada nahwunya, di sana ada sorofnya, di sana ada balaghahnya, dan seterusnya. Maka mempelajari bahasa Arab, apakah itu nahwu atau lughah atau muhaddatsah atau sharaf, itu termasuk apa? Al-fiqhu fid-din. Orang yang dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah akan dijadikan orang tersebut apa? Faham dalam bahasa Arab atau pinter dalam bahasa Arab atau nahwu atau sharaf atau yang lainnya. Wa anwa'i bi anwa'i, dan dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Apakah nahwunya atau sastranya, sastra Arab? Ataukah ma'ani atau balaghahnya? Demikian juga termasuk alat untuk fikih bisa memahami agama, ya termasuk apa? Qawaid al-fikhiyah. Demikian juga usul tafsir. Kalau tadi sebutkan usul fikih, cabang-cabang ya qawaid al-fikhiyah. Demikian juga usul tafsir. Demikian juga perkara-perkara yang lain, termasuk di sana adalah apa? At-tajwid. Itu termasuk al-fiqhu fid-din. Jadi ilmu-ilmu yang mengantarkan bahasa kita, ilmu alat, itu juga apa? Termasuk fikih fid-din. Yang kebanyakannya ketika mempelajari ilmu alat, kebanyakan kaum muslimin tidak sabar. Kenapa? Karena lebih banyak dituntut untuk berpikir dan lebih susah. Berbeda dengan mempelajari wudu, mempelajari sholat, mempelajari akidah. Belajar bahasa Arab, nahwu atau sorof, dituntut untuk berpikir. Demikian juga usul tafsir, usul fikih, dituntut untuk berpikir. Tidak bisa apa? Sekedar lewat. Tapi dituntut untuk apa? Bersungguh-sungguh. Faman aradallahu bihi khairan, maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, faqahahu fi hadhihi al-umur, Allah menjadikan orang tersebut faqih, faham di dalam perkara-perkara ini. Perkara apa tadi? Usul iman. Perkara apa tadi? Furu'ul iman, sara'il, sara'i' syariat Islam, hakikat al-ihsan. Demikian juga selfikih, qawaid fikhiyah, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, bahasa Arab, dan seterusnya. Wa waffaqahu lah, dan Allah akan berikan taufik kepada orang tersebut bagi terhadap perkara-perkara ini. Allah berikan taufik sehingga mudah bagi dia untuk belajar. Allah berikan taufik kepadanya sehingga dia semangat untuk belajar. Allah berikan taufik kepadanya sehingga dia apa? Sabar untuk belajar walaupun susah, walaupun sulit. Itu semua adalah taufikun minallah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla mafhumul hadis, dan mafhum hadis ini menunjukkan, disebut dengan mafhum al-mukhalafah, pemahaman baliknya. Orang Jawa mengatakan kosok balin, kosok balini berarti. Kebalikannya apa? Anna man a'rada an hadhihi al-ulum bil kulliyah, sungguhnya orang yang berpaling dari ilmu-ilmu ini secara menyeluruh, tidak mau mempelajari pokok-pokok keimanan, tidak mau mempelajari syariat Islam, tidak mau mempelajari hakikat apa? Ihsan. Tidak mau mempelajari hukum-hukum Islam, tidak mau mempelajari apa? Akidah-akidah atau mendalami akidah. Tidak mau mempelajari apa? Hukum ibadah, hukum muamalah, hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum bertetangga dan seterusnya. Tidak mau mempelajari bahasa Arab, tidak mau belajar usul fikih, usul tafsir. Maka kata beliau, fa innallaha lam yurid bi khairan, maka sungguhnya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Barang siapa yang berpaling dari ilmu-ilmu tadi, maka sesungguhnya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Kenapa? Li firmanihi al-asbab allati tunalu bihal khairat. Dikarenakan apa? Dia terhalangi. Orang ini terhalangi dari sebab-sebab yang kebaikan itu bisa diperoleh dengannya. Kenapa Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut? Karena sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan itu apa? Tidak ada, terhalang dari orang tersebut. Sehingga itu menunjukkan bahwa apa? Orang itu tidak dikehendaki kebaikan baginya. Wa tuktasabu bihasa'ata, yang dengan sebab-sebab tadi apa? Bisa diperoleh, diupayakan kebahagiaan. Jadi perkara-perkara tadi, ilmu-ilmu tadi itu sebagai alat, sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kalau perantaranya tidak ada, maka tidak akan mendapatkan hasil. Seperti kalau kita punya HP, punya HP tidak ada sinyal, bisa dimanfaatkan? Tidak bisa dimanfaatkan. Sebagus apapun HP-nya, kalau tidak ada sinyal, tidak bisa dipakai. Kenapa? Tidak ada perantaranya, tidak ada yang mengantarkannya. Demikian juga kalau tidak ada perantara, tidak akan didapatkan kebahagiaan. Maka sungguh benar apa yang beliau sebutkan di sini dari mafhum mukhalafah hadis hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dari sini ada isyarat dan pelajaran bagi kita untuk semangat apa? Belajar. Belajar apa? Semua ilmu. Jangan mencukupkan aku tak akidah wae sing penak. Aku tak fikih wae yang ringan. Bahasa Arabnya mikir marai mumet. Jangan. Kenapa? Bahasa Arab ini alat. Kalau kita tidak punya alat, tidak bisa mendapatkan hasil ya. Ke sawah ya, kita mau cari rumput, tidak bawa alat, tidak bawa sabit, tidak bawa wadah lah. Terus mau gimana cari rumputnya? Dicokoti. apa, alat itu suatu yang penting, ya, alat suatu yang penting, dan termasuk alat adalah bahasa Arab. Yang kebanyakan, sekali lagi, kebanyakan kaum muslimin kalau sudah berkaitan dengan ilmu alat itu apa, mundur teratur, mundur teratur, tahu-tahu enggak ada. Kenapa mas repot ya? Kenapa mas wenek dayo? Kenapa mas lama-lama apa? Enggak ditanya kenapa? Kenapa? Sudah tidak ada. Ya. Itu ada pelajaran bagi kita untuk apa? Semangat belajar. Semua ilmu termasuk ilmu apa? Alat, yaitu nahwu, sharaf dan yang lainnya. Demikian juga usul fikih. Demikian juga usul tafsir. Demikian juga qawaid al-fiqhiyah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat untuk belajar dan sabar untuk belajar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang selalu memperhatikan ilmu, selalu mengutamakan ilmu. Yang diingat adalah ilmu agama. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Dan untuk pelajaran tahsin dan talqin kita liburkan. Tafadhalu barakallahu fikum.